الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita hari ini akan mengkaji dan mendalami perjalanan hidup beliau alaihi salatu wassalam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri dan para anak, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita telah berbincang tentang bagaimana perang Badar yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, terjadi di bulan Ramadhan. Afwan, terjadi di tahun kedua Hijriah. Itu perang Uhud yang di tahun ketiga. Terjadi di tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadhan. Bagaimana pasukan orang-orang Quraisy yang mereka berjumlah hampir 1000 orang dengan 200 atau 100 penunggang kuda dan 600 penunggang unta. Mereka datang untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya kedatangan mereka hanya untuk menyelamatkan barang dagangan mereka, kafilah dagang mereka. Tapi tatkala kafilah dagang itu selamat, mereka pun tidak ingin pulang. Mereka datang dengan kecongkakan mereka, dengan keangkuhan mereka menolak kebenaran. Mereka ingin membuat negeri Arab itu menyanyikan lagu-lagu keagungan mereka, berbincang tentang keberanian orang-orang Quraisy. Tapi ternyata apa yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan. Mereka pulang membawa kehinaan. Dan kita telah membaca bagaimana proses peperangan dimulai dengan perang tanding yang dimenangkan oleh umat Islam. Kemudian mereka saling bergerak. Berjumpalah dua pasukan ini. Yang Nabi alaihi salatu wasallam berdoa memohon kepada Allah agar Allah memenangkan para sahabatnya, dan Allah pun menurunkan bantuannya. Nah, silakan dilanjutkan. Lanjutan Perang Badar Kubro pada kitab Fiqih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid rahimahullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju barisan muslimin dan memberikan semangat kepada mereka untuk berperang. Nah, baik, masih terputus ya, maaf. Mungkin biar ke kitabnya, biar ada yang dibaca. Tapi sambil menunggu, anak akan bacakan. Kemudian Rasulullah SAW menuju barisan muslimin dan memberikan semangat kepada mereka untuk berperang dan menjanjikan mereka dengan surga yang nikmat bagi mereka yang syahid di jalan Allah. Seperti dalam sabdanya, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair ibn Hammam al-Ansari berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard." Wahai Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, atau lapisan langit dan bumi. Rasulullah menjawab, "Iya." Umair menimpali, "Wah, betapa besarnya." Umair mengatakan, "Bakhin-bakhin sebenarnya." Dia mengatakan bakhin-bakhin dalam bahasa Arabnya. Lalu Nabi bertanya kepada Umair, "Mengapa engkau mengatakan hal itu?" Jadi mengatakan bakhin-bakhin, ungkapan takjub. Maka Umair menjawab, "Tidak, demi Allah ya Rasulullah, aku hanya berharap agar aku menjadi penghuninya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta min ahliha." Engkau akan menjadi penghuninya. Subhanallah. Kemudian ia mengeluarkan kurma-kurma yang terdapat dalam bungkusannya dan memakan sebagiannya. Seraya berkata, dia mengatakan, "La in hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilah." Jika aku hidup sampai, bukan karena memakan ya, tapi sampai menghabiskan kurma-kurma ini, sungguh itu adalah kehidupan yang panjang. Ia pun membuang, melemparkan sebagian kurmanya dan langsung berperang sehingga terbunuh syahid. Nah, udah tersambung? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memang berada di Arish. Beliau berada di sebuah rumah kecil atau ya semacam tenda kecil yang dibangun di salah satu bukit, di mana beliau dapat mengawasi jalannya peperangannya. Tapi beliau juga turun untuk memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Dan bagaimana para sahabat Nabi, tatkala peperangan itu memanas, mereka berlindung di balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipikir Nabi alaihi salatu wasallam terus berada di belakang, tidak. Beliau maju ke depan untuk membantu para sahabatnya, memotivasi mereka dengan surga. Jamaah rahimakumullah. Orang tuh sekarang bekerja. Dipindah dari satu kota ke kota lainnya. Kadangkala dibuang ke tempat terpencil, dia pun kerjakan hal itu. Kemudian mungkin dipindah ke tempat lainnya lagi sehingga hidupnya tidak menentu, tapi dia lakukan. Karena apa? Karena ada motivator untuk dia. Uang, jabatan, kedudukan, padahal semuanya akan ditinggal. Tapi betapa semangatnya dia untuk mencari sesuatu yang fana, tapi gak semangat dengan mencari sesuatu yang kekal dan abadi. Maka Nabi SAW memotivasi mereka dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan 1 hektar rumahnya. Bukan 2 hektar, bukan 3 hektar, tapi seluas langit dan bumi, jemaah. Kita tahu bumi begitu luasnya, dan berapa banyak daerah di bumi ini yang berisi air. 2/3 tidak dihuni oleh manusia. Dan masih banyak pulau-pulau yang juga tidak ada penghuninya. Nanti Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana Umair ketika mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, Dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduha samawat wal ard. Yang kau tawarkan ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi Alaihissalam, naam. Maka Umar takjub dengan hal itu, mengatakan bahin-bahin. Kemudian Nabi bertanya alaihi salatu wasallam, mengapa engkau mengatakan itu? Ya Rasulullah, la illa raja'an akuna min ahliya. Aku hanya berharap bisa dapat tu surga. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, anta min ahliya. Engkau termasuk penghuni surga. Itu Umar mengeluarkan beberapa butir kurma untuk menguatkan dirinya. Kemudian dia berpikir, kalau aku masih hidup sampai menghabiskan kurma-kurma ini, lahiya hayatun tawila. Itu adalah kehidupan yang panjang, kata Umar. Maka kemudian dilemparkan dan Umar berlari menuju ke barisan musuh. Dan dia pun terbunuh di sana. Ishamidan awmut syahidan. Hiduplah mulia. Atau kalau mati, matilah mati syahid. Dan Nabi SAW mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhadith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam kondisi belum perang, mati belum berperang, tentunya untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak pernah mengatakan kepada dirinya untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, maka dia akan mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Jadi yang ingin berperang, ingat, jangan disalah artikan. Berjihad di jalan Allah. Sehingga dimaknain oleh sebagian orang menjadi bom bunuh diri. Membunuh orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi. Tidak dalam peperangan pula. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita sesuatu yang indah. Bahwa kehidupan ini perlu perjuangan. Dan perjuangan itu menuntutmu untuk berkorban. Kalau yang dikorbankan dunia dan isinya untuk mendapatkan yang seluas langit dan bumi, maka apa arti yang kau korbankan? Nah, silakan dilanjutkan. Kedua kubu pun saling bertempur, dan peperangan pun makin berkobar dan bertambah sengit. Dan makin bertambah pula pertolongan Allah dengan tentara-tentaranya dari para malaikat yang menguatkan hati orang-orang mukmin dan memberi mereka kabar gembira serta menumbuhkan ketakutan dalam hati kaum musyrikin. Maha benar Allah dalam firman-Nya, id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke hadapan orang-orang musyrik dan berkata, hitamlah wajah kalian, maka tidak tersisa seorang musyrik pun kecuali matanya terkena debu. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana tatkala dua pasukan saling bertempur. Peperangan telah berkorban, berkobar, dan bertambah sengit. Maka di sini permohonan Nabi alaihissalatu wassalam Allah kabulkan. Nabi yang sholat di malam hari, kemudian beliau angkat tangan mengatakan kepada Allah, Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau kelompok ini dihancurkan, dikalahkan oleh musuh, lantu'bat fil ardi ba'dal yawm. Kau gak akan lagi disembah di muka bumi ini. Allah kabulkan doa Nabi alaihi salatu wasallam. Maka di sini di surah Al-Anfal ayat 12 Allah mengatakan idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu. Aku bersama kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Maka kalian teguhkan orang-orang yang beriman. Jangan sampai takut. Jumlah mereka sedikit. Jumlah musuh begitu besarnya. Peralatan mereka sangat sederhana. Peralatan musuh begitu canggihnya. Kendaraan musuh, jangan ditanya. Mereka juga tidak memiliki kendaraan yang memadai untuk menghadapi kekuatan musuh. Apa kata Abu Jahal ketika dia ditawari bantuan oleh salah satu kabilah? Akan dikasih persenjataan dan tentara-tentara. Kata Abu Jahal, enggak, kita bisa menghadapi Muhammad SAW. Kalau yang kita hadapi Muhammad bersama kaumnya, kita mampu menghadapi. Tapi kalau dikatakan oleh Muhammad yang kita hadapi itu Allah Azza wa Jal, siapa yang mampu menghadapi Allah Azza wa Jal? Sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'. Ini salah satu pertolongan Allah buat Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi itu ditolong sama Allah dengan rasa takut yang dilemparkan di hati lawan. Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan nusirtu birru'. Aku ditolong dengan, kalau bicara tentaranya, tentaranya itu ar-ru', rasa takut. Fear. Jadi orang ketakutan. Mereka belum berhadapan sudah ketakutan. Dan itu yang membuat jawara-jawara yang awalnya siap untuk berperang, tapi ternyata mereka takut mati. Fadribu fauqal anaq. Maka diperintahkan, tebaslah di atas leher yang dekat sama kepala itu. Wadribu minhum kulla banan. Jari-jari mereka tebas. Jadi jemaah, kalau ada orang yang berpendapat Islam itu agama yang keras, yang tidak damai, buktinya apa? Ini ayat-ayat seperti ini. Tebas leher, tebas jari-jari. Al-Quran ini kitab dunia akhirat. Ngurusin urusan agama, ngurusin urusan akhirat. Bicara peperangan, dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana cara berperang. Lihatlah bagaimana di negeri kita umpamanya. Mereka yang di tentara, di militer. Apa yang mereka pelajari di sana? Apa yang disampaikan kepada mereka ketika mereka berperang? Ingat konteksnya berperang. Ketika berjumpa dengan musuh, tembak langsung di dadanya. Tembak di kepalanya. Itu yang terjadi. Lemparkan bom. Hancurkan musuh. Itu adanya di mana? Ketika perang. Sedangkan antum kalau muslim, Allah kasih kitab tuh. Allah turunkan kitab kepada umat Islam. Yang Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dan ini tidak kontradiksi, tidak bertentangan dengan Islam sebagai agama yang cinta damai. Islam cinta dengan kedamaian. Tapi ketika harus terjadi peperangan, ya mau tidak mau, kita harus pasang badan. Bagaimana ketika ada yang ganggu NKRI? Yang sekarang sedang ramai di Natuna sana. Indonesia katanya cinta damai. Pahit, cinta damai bukan berarti membiarkan hak-hak bangsa diinjak-injak. Martabat bangsa dihinakan, enggak. Kalau harus berperang, berperang. Makanya kita lihat bagaimana kapal-kapal perang Indonesia merapat ke sana. Bukan berarti tidak cinta damai. Tapi tak kala diperlukan, kita pasang badan kita. Demi kedamaian tidak dirusak. Maka bagaimana orang-orang musyrikin yang hendak menghabisi umat Islam? Maka umat Islam pun dimotivasi. Para malaikat pun seperti itu. Dimotivasi. Subhanallah jemaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil segenggam pasir lalu dilemparkan kepada mereka dengan mengatakan syahad wujuhul qaum. Wajah mereka jadi tadi kemasukan pasir mata mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Nabi yang melempar, tapi Allah yang menyampaikan butiran-butiran pasir itu ke mata musuh. Ahibati fillah. Umat Islam dimenangkan bukan karena jumlah. Bukan karena persenjataan. Bukan karena ilmu mereka. Tapi karena ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu Allah berikan kemenangan kepada Nabi alaihi salatu wasallam di Perang Badar. Dan nanti kita akan baca tentang Perang Uhud. Bagaimana para sahabat kalah pada waktu itu. Ketika kurang ketakwaan sebagian sahabat. Nah, saya akan lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh orang-orang yang dipaksa berperang. Mereka patut merasa bersyukur atas larangan dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pada suatu hari, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya aku mengetahui beberapa orang dari Bani Hashim yang terpaksa berperang dan kita tidak perlu untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, siapa saja yang bertemu seorang dengan Bani Hashim, maka jangan membunuhnya. Selain itu, siapa saja yang bertemu Abu Al-Bakhtari, maka jangan membunuhnya. Siapa saja yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan membunuhnya karena mereka berperang dengan terpaksa." Barakallahu fiik. Ini perang yang penuh dengan adab dan etika. Kita tahu dalam peperangan pun ada kode etik. Perang sekarang pun ada kode etiknya. Tidak boleh menggunakan senjata kimia umpamanya, senjata pemusnah massal. Ada kode etiknya. Dan itu sudah diatur dari dulu. Nabi SAW pun menjelaskan kepada para sahabat. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh binatang, pohon yang berbuah, jangan dipotong. Banyak. Kode etik yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Ketika Perang Badar, Nabi SAW melarang para sahabat untuk membunuh orang-orang yang dipaksa perang. Mereka gak mau perang, tapi mereka dipaksa perang. Mereka patut merasa bersyukur atas larangan dan perlindungan Nabi Muhammad SAW tersebut. Ini terjemahan yang salah. Apa yang benar, anak akan bacakan bahasa Arabnya. Wa kanat lahum mawaqif mashkura fi man'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa himayati. Tu orang-orang yang enggak boleh dibunuh, mereka adalah orang-orang yang punya budi, yang memiliki peran dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaganya ketika di Mekah. Jadi bukan mereka patut merasa bersyukur, bukan. Mereka memiliki andil peran dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melindunginya ketika di kota Mekah. Ini maknanya. Tolong diperbaiki. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian menyebutkan orang-orang yang enggak boleh dibunuh. Jangan dibunuh Bani Hashim. Aku tahu mereka terpaksa keluar. Mereka bukan ingin berperang. Jangan dibunuh Abu'l-Bakhtari bin Hisham. Abu'l-Bakhtari bin Hisham ini yang punya peran merobek atau merusak perjanjian memboikot Nabi alaihi salatu wasallam. Dia punya peran itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan jangan dibunuh. Tapi nanti dia pun dibunuh. Kenapa? Karena ada satu kondisi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan yang ketemu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, jangan dibunuh. Nabi menjelaskan hal ini bukan karena mereka saudara Nabi. Enggak, mereka memang orang-orang yang dipaksa keluar. Ini pun sebagai bentuk membalas budi mereka. Beliau mengatakan mereka keluar terpaksa. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pada hari itu berperang dengan sengit. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu an. Sebagaimana keduanya di atas bukit bermujahadah dalam doa dan pengharapan. Kemudian keduanya turun dan menyemangati prajurit dalam berperang dan keduanya berperang dengan seluruh jiwa dan raganya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baik. Di sini disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut berperang. Di atas bukit berdoa, bermujahadah, kemudian beliau turun memberikan semangat, kemudian beliau juga ikut berperang dengan raga. Kemudian disebutkan di sini waqatala bi abdanihima, dan keduanya berperang dengan raga mereka. Jam'an bainal maqamain, untuk mengumpulkan dua maqam, dua kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan yang pertama memberikan motivasi dan berdoa tadi, dan kedudukan ikut berperang. Karena ada komandan yang kerjanya cuma ngasih motivasi doang, ngasih nasihat, lakukan ini, lakukan itu, tapi dia sendiri nggak pernah perang. Ada yang model seperti itu. Rasulullah SAW tidak. Beliau menggabungkan dua hal. Beliau turun membela Islam ini dengan tubuh dan badan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, saya akan lanjutkan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, "Aku telah ikut perang Badar. Kami melindungi Rasulullah dan beliaulah yang paling dekat dengan musuh dan paling berani di antara kami." Nah, ini terjemahan yang perlu diperbaiki jemaah. Wa an Ali radhiyallahu anhu. Ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku telah ikut perang Badar. Wa laqad ra'aituna yauma Badrin." Ali mengatakan, "Aku telah melihat kami pada waktu perang Badar. Wa nahnu naludzu bi Rasulillah." Kami melindungi Rasulullah SAW. Padahal artinya kami berlindung dengan Rasulullah SAW. Bukan melindungi Rasulullah, tapi berlindung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Dan beliaulah yang paling dekat dengan musuh dan paling berani di antara kita. Jadi bukan melindungi Rasulullah, tapi mereka berlindung dengan Rasulullah SAW. Ini pemimpin yang sebenarnya. Ini komandan yang hakiki. Ini panglima yang bukan hanya pandai berbicara. Motivator. Beliau bukan hanya motivator. Beliau juga jawara. Melindungi para sahabatnya. Dengan tubuh dan raga beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kalau mau tahu siapa yang paling pemberani, Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah kejadian nih, ini sosok pemimpin. Kalau sekarang mungkin dia karena banyak masalah, pemimpin itu harus dijaga, harus ada pengawalnya. Mungkin kalau di negeri kita ada pas pampres, ada ajudannya. Rasul SAW pernah di kota Madinah ada suara menggelegar yang menakutkan. Itu para sahabat pada keluar, Nabi udah balik dari tempat suara tersebut. Beliau naik kuda tanpa pelana, dengan pedang yang ada di leher beliau alaihi salatu wasalam. Lalu beliau mengatakan, "Lan tura'u, lan tura'u, lam tura'u, lam tura'u." Udah, kalian gak perlu takut, kalian pulang. Ini di malam hari, Nabi keluar sendirian dengan kuda dan senjata beliau alaihi salatu wasalam. Itu tuh seorang pemimpin. Seorang yang pemberani. yang siap mengorbankan jiwa dan raganya demi nusa dan bangsa. Maka adalah kita mencontoh beliau. Kita ini baca sirah buat apa? Agar kita bisa mempraktekkan agama ini. Al-Quran itu mengandung banyak pelajaran-pelajaran yang indah. Dan Nabi alaihi salatu wasalam mewujudkannya dalam kehidupan ini. Maka itu yang harus dipikirkan oleh seorang muslim. Ketika dia belajar sirah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan ini. Nah, silakan dilanjutkan. Peperangan terjadi dengan musuh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin pun membunuh dan menyandra musuh-musuhnya. Sehingga terbunuhlah sedikitnya 70 orang pembesar Quraisy, di antaranya Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah, dan anaknya Al-Walid dalam perang tanding. Dua pemuda Ansor, Mu'az bin Amru bin Al-Jumuh dan Mu'awid bin Afro, berhasil membunuh Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud yang mengetahui hal itu pun ikut membunuh Abu Jahal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui hal itu pun beranjak bersama Ibnu Mas'ud dan berdiri di depan mayat Abu Jahal seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghinakan engkau wahai musuh Allah. Dia adalah Fir'aun umat ini." Lanjut. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Ruwai al-Ghanam, "Aku baru saja melalui peperangan yang berat, tetapi aku berhasil memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Barakallahu fikum. Nah. Jamaah rahimakumullah. Di sini orang-orang musyrikin. Pentolan-pentolan mereka, pemuka-pemuka Quraisy yang kafir terbunuh. Di antara yang terbunuh adalah Utbah bin Rabi'ah bersama Syaibah saudaranya, bersama Al-Walid yang sudah kita bahas ketika perang tanding. Kemudian Abu Jahal yang dibunuh oleh dua pemuda Ansar, Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Mu'awid bin Afra. Keduanya berhasil membunuh Abu Jahal. Dari sebelum perang, dua orang ini sudah tanya sama Abdurrahman bin Auf. Dia orang Ansor. Dia enggak pernah tahu mana yang namanya Abu Jahal. Tapi mereka berdua mendengar bagaimana jahatnya Abu Jahal. Maka keduanya berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Mana Abu Jahal?" Ketika ditanya, "Kenapa engkau tanya tentang Abu Jahal?" "Ya, kami mendengar dia suka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini aku melihatnya, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuhnya sampai mati yang paling cepat di antara kita." Maka tatkala ditunjukin, "Itu tuh, hadza sahibukum, ini Abu Jahal." Keduanya berlari bagaikan elang mengejar Abu Jahal, kemudian dibunuh Abu Jahal. Dalam kondisi belum mati. Dua pemuda ini akhirnya balik menjumpai Nabi SAW mengatakan, "Udah habis Abu Jahal. Kami telah membunuh Abu Jahal." Kemudian Nabi SAW bertanya, "Apakah kalian sudah membersihkan pedang kalian?" Mu'ad dan Mu'ad belum ya Rasulullah. Dilihat kalian berdua yang telah membunuhnya. Di sini Nabi SAW disebutkan berangkat bersama Nabi alaihi salatu wasallam pergi bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan ucapan tadi yang sudah dibaca. Nabi mengatakan, "Alhamdulillahilladzi akhzaka ya aduwallah." Segala puji bagi Allah yang telah menghinakan engkau wahai musuh Allah. Lalu Nabi mengatakan dia adalah Fir'aun umat ini. Nah, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qala li." Ini di sini disebutkan, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Ruwai'il Ghanam. Ruwai'il Ghanam itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud meriwayatkan, "Qala li." Yakni Abu Jahal berkata kepadaku. Artinya ketika itu belum mati. tapi sudah enggak bisa apa-apa. Sudah terluka, ditebas oleh dua pemuda Ansor tersebut. Di sini Abdullah bin Mas'ud naik ke dadanya Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengatakan, "Laqad irtaqaita marqan sa'ban ya ruwai'iyal ghanam." Wahai ruwai'iyal ghanam. Ruwai'iyal ghanam ini gelar yang diberikan Abu Jahal kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai pengembala kambing cilik. Ruwai itu artinya pengembala kecil. Karena kerjanya Abdullah bin Mas'ud ngembala kambing memang. Maka dia mengatakan, engkau telah naik di tempat pendakian yang sulit. Yakni artinya menaikin dadanya untuk menyembelih atau memenggal kepala Abu Jahal. Bukan aku baru saja melalui peperangan yang berat. Bukan. Ini terjemahannya. Tolong diperbaikin. Wahai pengembala kambing cilik, engkau telah menaikin tempat naik yang berat. Thumma ihtazastu ra'sah. Kemudian aku memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tolong diperbaikin. Ruwai al-Ghanam itu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi bukan Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Ruwai al-Ghanam, tapi Abu Jahal memanggil Abdullah bin Mas'ud dengan wahai Ruwai al-Ghanam, yakni pengembala onta kecil. Baik, dilanjutkan. Kemudian Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Hisham, Abdullah bin Al-Jarrah, Hanzalah bin Abu Sufyan, Naufal bin Khuwailid dan Abu Bakar Al-Bakhtari bin Hisham. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menasihatinya, tetapi ia menolaknya. Naam. Para sahabat. Baik, lanjutkan. Para sahabat berkata kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk membunuh kecuali kamu. Ia menjawab, "Tidak, demi Tuhan, kalau begitu aku akan mati terbunuh bersama-sama mereka." Dan masih banyak lagi yang terbunuh dari kalangan Quraisy saat itu. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama yang perlu diperbaikin, kemudian yang termasuk terbunuh Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Hisham, Abdullah bin Jarrah, Hamzah bin Abu Sufyan, Naufal bin Khuwailid dan Abul Bakhtari, bukan Abu Bakar. Tadi sudah disebutkan Abul Bakhtari yang Nabi alaihi salatu wasallam melarang dia untuk dibunuh. Abul Bakhtari bin Hisham. Kemudian ini diperbaikin juga, padahal Rasulullah sudah menasihatinya, bukanlah Rasul menasihatinya. Wa kana Rasulullah SAW qad awsa bihi khairan. Padahal Rasulullah SAW telah berwasiat agar dia tidak dibunuh. Agar dia tidak dibunuh. Tetapi dia menolak. Menolak wasiat Nabi SAW. Kenapa? Karena pada waktu itu dia dalam kondisi terkepung. Ya, dengan satu kawannya. Maka para sahabat mengatakan, ma amaranar rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bika wahdak. Kami itu tidak boleh membunuh kamu aja. Tapi kalau temanmu dibunuh, maka karena temannya akan dibunuh, Abul Bakhtari mengatakan, la wallahi idzan la amutanna ana wa huwa jami'an. Kalau gitu sudah, aku akan melawan kalian sampai mati, aku sama dia. Jadi Abu Bakhtari menolak karena kawannya akan dibunuh, dia yang akan selamat saja. Maka ini termasuk kesetiaan dia dalam kekufuran jamaah. Akhirnya mati dalam kondisi kafir dan terbunuh pada waktu itu. Dan masih banyak karena jumlah yang terbunuh kira-kira 70 orang. Baik, saya akan lanjutkan. Seiring dengan tergelincirnya matahari pada hari itu, pulanglah Quraisy ke Mekah dengan kekalahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk memindahkan mayat-mayat syuhada yang bergelimpangan di arena peperangan untuk dikuburkan di tanah Badar, kecuali Umayyah bin Khalaf, sebab jasadnya menggelembung sehingga mengisi baju besinya. Kemudian mereka mencoba menanggalkan baju besinya tersebut, tetapi kulitnya mengelupas. Barakallahu fikum. Jemaah, ini terjemahannya coba diperbaikin lagi. Taib. Seiring dengan tergelincirnya matahari, pada hari itu pulanglah Quraisy ke Mekah dengan kekalahan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk memindahkan mayat-mayat syuhada yang bergelimpangan di arena peperangan untuk dikubur di tanah Badar. Bukan para sahabat, artinya bukan para syuhada. Jadi tolong diperbaiki. Untuk memindahkan mayat-mayat orang kafir yang bergelimpangan di arena perang untuk dimasukkan di sumur Badar. Ada qalib, ada sumur yang sudah enggak terpakai, maka mereka tidak digalikan kuburan tapi dimasukkan ke dalam sumur. Qalibu Badar itu adalah sumur yang sudah tidak terpakai. Fatarahu fiha, maka mereka dimasukkan, bukan dikuburkan, tapi dilemparkan ke dalam sumur tersebut, kecuali Umayyah bin Khalaf, sebab jasadnya menggelembung sehingga mengisi baju besinya, nggak bisa diseret. Kemudian mereka mencoba menanggalkan baju besinya tersebut, tetapi kulitnya mengelupas. Ini Anda nggak tahu terjemahannya dapat dari mana. Bahasa Arabnya Anda akan bacakan. Famala'aha fa'alqaw 'alaihi ma ghayyabahu minat turab wal hijara. Karena enggak bisa diseret, karena gelembung, mungkin sudah membusuk juga badannya, maka yang dilakukan para sahabat adalah melempari jasadnya itu dengan batu, ditumpukin batu sehingga jasadnya itu tertutup. Jadi enggak dikubur. Jadi bukan, tetapi kulitnya mengelupas, enggak. Fa'alqau alaihi ma ghayyabahu minat turab wal hijarah. Lemparin batu, pasir, tanah, sehingga jasadnya tertutup. Ini termasuk kemuliaan Islam, kode etik dalam perang. Enggak dibiarkan jasadnya. Dimakan bangkai, enggak. Tetap ditutupi. Yang lainnya dimasukkan ke sumur. Ini juga supaya tidak mengganggu, menjadi bencana. Ketika bangkai-bangkai itu membusuk dan menyebabkan banyak penyakit nantinya, Islam mengubur, bukan mengubur, pokoknya dimasukkan ke sumur. Dan yang enggak bisa dikuburkan tidak dibiarkan membusuk, merusak angin atau merusak kondisi yang ada. Maka Umayyah bin Khalaf pun ditutupin dengan tanah dan dengan batu. Seperti itu, maka tolong terjemahannya diperbaiki. Baik, silakan dilanjutkan. Pertolongan telah sempurna. Rasulullah pun mengirim para pemberi kabar gembira sebelum beliau bertolak ke Madinah. Yaitu Abdullah bin Rawahah diutus ke penduduk Aliyah dan Zaid bin Harisah diutus kepada penduduk Madinah dengan mengendarai unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya pun mengelilingi kota Madinah sambil bertahlil dan bertakbir serta mengabarkan kepada penduduk Madinah dengan pertolongan yang besar itu. Barakallahu fikum. Nah, subhanallah jemaah. Pertolongan telah sempurna. Maksudnya adalah kemenangan. Jadi an-nasr ini sebuah bentuk pengakuan kita bahwasanya kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Arabnya disebut walamma tamman nasr. Ketika kemenangan sudah didapat oleh umat Islam, maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada penduduk Madinah. Kenapa? Karena mereka juga ketakutan. Dan kita tahu berbagi kegembiraan atau memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim salah satu amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Maka Nabi mengutus dua orang, Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha dikirim li ahlil aliyah. Artinya Madinah itu ada yang dataran tinggi. Yang daerah Quba sana. Dikirim ke sana. Adapun Zaid bin Harithah untuk ke dalam kota Madinah. Mereka berkeliling. Bertahlil. Bertakbir. Memberikan kabar gembira dengan pertolongan yang besar ini. Yakni dengan kemenangan yang besar yang Allah berikan kepada umat Islam. Kita tahu jemaah, kalau bukan karena pertolongan Allah, sudah habis mereka. Orang kalau pakai logika, ini jumlahnya sedikit, persenjataannya gak lengkap, persiapan mereka juga pas-pasan, kok bisa menang ya? Allah yang memberikan kemenangan. Jangan pernah sombong dengan kekuatanmu. Jangan pernah congkak dengan apa yang engkau capai. Karena tanpa pertolongan Allah, enggak ada artinya semua itu. Ada orang kaya pagi hari, sorenya Allah bikin miskin. Ada orang sehat pagi hari, sorenya Allah bikin cacat. Bumi ini milik Allah. Dan Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik, akhir yang baik, itu untuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Ketika orang-orang muslim ingin membagi ghanimah yang mereka peroleh pada perang Badar, mereka pun berselisih tentangnya. Para pemuda yang berperang untuk mengintai orang-orang kafir mengatakan, kamilah yang telah membunuh para musuh itu, dan jika bukan karena kami, kalian tidak akan dapatkan ghanimah ini. Orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah untuk melindungi beliau dari musuh pun berkata, kamilah yang takut apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena senjata musuh. Jika tidak, niscaya kami pun akan ikut mengumpulkan ghanimah. Lalu berkata pula orang-orang yang mengumpulkan ghanimah, kamilah yang mengumpulkannya. Jika tidak, niscaya tidak seorang pun yang mendapatkan bagian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengumpulkan seluruh harta ghanimah hingga Allah menentukan hukumnya. Barakallahu fikum. Tapi berkaitan dengan harta rampasan perang. Udah menang nih para sahabat. Kemudian mereka berselisih pendapat. Ada tiga orang nih jemaah yang berselisih. Yang pertama para pemuda. Di sini disebutkan para pemuda yang berperang untuk mengintai orang-orang kafir. Bukan mengintai orang-orang kafir. Tapi mereka mengejar musuh. Jadi tatkala orang-orang musyrikin lari, itu masih dikejar oleh para pemuda ini. Dikejar supaya mereka benar-benar udah pergi meninggalkan arena peperangan. Tentunya mereka yang mengejar itu sampai ke medan perang gak dapat harta rampasan perang. Kenapa? Karena ada satu kelompok yang sudah ngumpulin harta rampasan perang. Jadi ada pemuda yang pergi, mereka mengatakan, kalau bukan karena kami, kalian nggak akan bisa ngumpulin harta rampasan perang, kata pemuda-pemuda itu. Ada bagian lain, kelompok lain yang sedang berada bersama Rasulullah SAW, melindungi Nabi SAW. Mereka pun tidak memikirkan mengumpulkan harta rampasan perang. Nah, kelompok yang satunya ini, dia tidak melindungi Nabi SAW dan dia tidak mengejar musuh, mereka ini yang sibuk ngumpulin harta rampasan perang. Maka mereka mengatakan, ini kelompok yang tiga mengatakan, kamilah yang mengumpulkannya. Mereka kalau bahasa Arabnya bukan mengumpulkannya. Nahnu alladhina istahwadna 'alaiha wa laisa li ahadin fiha nasib. Mereka mengatakan, kami yang menguasainya, orang lain enggak dapat apa-apa karena kami yang menguasainya, kami yang ngumpulinnya. Jika tidak, niscaya tidak ada seorang pun yang mendapatkan bagian. Bukan ini terjemahannya. Mereka mengatakan kamilah yang mengumpulkannya dan seorang pun tidak punya bagian. Sudah, ini kami aja. Kalian gak ikut ngumpulin, kenapa harus dapat bagian? Kemudian Rasulullah SAW, ini awal perang, mereka ketakutan, selesai perang, ribut masalah harta rampasan perang. Ini fitnah harta. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya harta rampasan perang itu dikumpulin, gak ada yang ngambil sesuatu pun darinya, sampai Allah menetapkan tentang hukum pembagian harta rampasan perang. Supaya kita tahu, Islam ini tidak dengan hawa nafsu. Nabi SAW memutuskan hukum-hukum dalam berbagai kondisi itu dengan bimbingan wahyu Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan harta dikumpulin, gak usah dibagi dulu. Sampai datang keputusan Allah SWT. Kemudian turunlah firman Allah di surah Al-Anfal ayat 1. Dan Al-Anfal ini artinya harta rampasan perang. Silakan dibaca. Maka turunlah firman-Nya, yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Barakallahu fiik. Ini menjadi penengah di antara para sahabat. Udah, urusan harta rampasan perang bukan kalian yang bagi. Siapa yang membagi, itu harta rampasan perang milik Allah dan Rasulnya. Jadi ikutin keputusan Allah dan Rasulnya. Karena nanti diputuskan yang naik kendaraan, yang bawa kuda dapat 2 bagian, yang jalan kaki dapat 1 bagian. Anda dulu gak kebayang, kenapa yang naik kuda udah lebih enak perangnya kok dapat 2 bagian. Anda gak kebayang baru setelah Anda membeli seekor kuda. Ternyata kuda itu perlu biaya. Yang biayanya seperti makannya manusia kadang-kala. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan kepada penunggang kuda 2 bagian. Yang jalan kaki 1 bagian. Karena memang bagiannya itu untuk merawat kudanya. Bukan untuk senang-senang orang yang menaiki kudanya, bukan. Dan kemudian kuda pun bisa digunakan untuk berperang dan menyerang musuh yang tidak dilakukan dengan pejalan kaki. Dan resikonya pun sama, kudanya bisa terbunuh, mati di medan perang tersebut. Pembagiannya seperti itu. Dan Allah mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu dhata bainikum, perbaiki hubungan kalian. Yang tadi sempat ribut, sempat memanas mungkin, sempat gak enak, yang pemuda merasa dia lebih berhak, yang melindungi Nabi SAW merasa lebih berhak, yang ngumpulin, yang nguasain merasa lebih berhak. Ingat, itu urusannya sama Allah dan Rasulnya. Wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian orang-orang beriman. Maka para sahabat pun menyerahkan kepada Nabi SAW, maka Nabi yang membaginya dengan pembagian yang tadi disebutkan. Barakallahu fiik. Baik, saya akan melanjutkan. Pada hari ketiga setelah peristiwa Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Kemudian beliau berdiri di pinggir pemakaman para syuhada seraya memanggil nama para syuhada yang telah gugur. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, bergembiralah kalian bahwa sesungguhnya kalian telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kalian? Umar bin Khattab pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak bernyawa? Beliau menjawab, demi yang jiwaku di tangannya, tidaklah kalian lebih dapat mendengar dibandingkan mereka tentang apa yang aku katakan. Barakallahu fikum. Nah, di hari ketiga, artinya Rasul SAW setelah perang nggak langsung pulang. Beliau di sana masih ngurusin tadi bangkai-bangkai orang musyrikin. Di jumlahnya banyak 70 orang. Mereka dimasukkan ke sumur tadi. Dan sebagian sahabat Nabi, ada 20 lebih yang meninggal dunia. Mereka juga sibuk menguburkan mereka. Kemudian mungkin ada yang terluka, yang perlu diobatin. Di hari ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meninggalkan tempat itu. Rasulullah SAW memerintahkan supaya ontanya dipersiapkan. Kemudian pelananya ditaruh di ontanya. Kemudian beliau berjalan. Diikutin oleh para sahabatnya. Sehingga beliau berdiri di pinggir pemakaman para syuhada. Ini juga terjemahan yang sangat fatal sekali. Bukan di pinggir pemakaman para syuhada. Tapi disebutkan ala syafal qalib, di pinggir sumur. Sumur tempat dimasukkannya orang-orang musyrikin. Jadi di pinggir sumur tempat orang-orang musyrik, bukan syuhada. Yang mati syahid dari umat Islam. Sedangkan orang-orang kafir mati sangit mereka. Sehingga Rasulullah SAW berdiri memanggil nama para syuhada. Bukan syuhada, memanggil nama para pemuka-pemuka Quraisy yang mati di sana. Beliau memanggil, ya fulan wi fulan, ya Abu Jahal, ya Rabi'ah, ya Syaibah, ya Walid. Dipanggil tuh nama-nama mereka. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ayasurrukum annakum ata'tumullah wa rasulah. Bukan bergembiralah kalian bahwa sesungguhnya kalian telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kalian bergembira andai kata kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kalian bergembira, akan merasakan kegembiraan andai kata kalian taat sama Allah dan Rasulnya? Artinya ini ucapan penyesalan mereka. Kalian kan berkeinginan, karena orang-orang yang mati dalam kondisi kafir, mereka ingin dikembalikan kepada kehidupan dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan. Agar mereka bisa beramal saleh. Maka Nabi mengingatkan mereka. Ini jadi azab nafsi. Azab jiwa buat mereka. Bagaimana kayak seperti orang yang dalam penjara, dihukum umpamanya, lalu datang kawannya mengatakan, bukankah aku sudah kasih tahu engkau? Kalau engkau harus taat. Sekarang kau senang seperti ini. Kau kan berpikir, Allah andai kata aku taat, andai kata aku mengikutin. Itu ucapan orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam kondisi kafir. Mereka menyesali. Mereka mengatakan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya laytani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata aku berkawan sama Rasulullah SAW. Andai kata aku tidak menjadikan fulan kawan dekatku. Mereka telah menyesatkan aku. Itu ucapan penyesal. Maka Nabi AS berdiri di atas sumur tempat kuburan orang-orang musyrikin, dipanggil nama-namanya, kemudian disebutkan. Bukankah kalian ingin kalau kalian itu taat sama Allah dan Rasulnya? Tapi selesai, masa itu telah pergi. Di sini Umar bertanya, ya Rasulullah, kaifa tukallimu ajasadan la arwaha fiha? Gimana engkau berbicara dengan jasad yang tidak ada ruhnya? Maka Nabi SAW mengatakan, mereka itu lebih mendengar daripada kalian. Artinya, Allah dapat mengembalikan ruh mereka. Allah dapat membuat mereka mendengar sebagai bentuk azab buat mereka. Dan kita tahu, ketika orang meninggal dunia, nanti ruhnya akan dikembalikan untuk ditanya dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Ditanya tentang apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan juga mereka akan mendapatkan azab di alam kubur tersebut. Barakallahu fikum. Nah, silakan lanjutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beranjak menuju Madinah dengan penuh rasa syukur dan memujinya. Bersama mereka terdapat para tawanan perang yang jumlahnya sekitar 70 orang, lalu diberikan kepada para sahabat. Beliau berwasiat kepada para sahabat tersebut agar memperlakukan mereka dengan baik. Para sahabat pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Aziz bin Umair, saudara Mus'ab bin Umair mengatakan, "Aku termasuk salah seorang tawanan Badar dan berada dalam salah satu kelompok Ansor. Apabila waktu makan siang dan makan malam tiba, mereka menghususkanku untuk makan roti, sedangkan mereka makan kurma karena wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang di tangannya terdapat roti kecuali dia memberikannya kepadaku. Aku pun merasa malu dan menolak pemberian itu. Akan tetapi dia pun menolak dan tidak menyentuh roti itu sedikit pun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang para tawanan. Abu Bakar mengusulkan agar membiarkan mereka hidup, tetapi dengan tebusan. Umar bin Khattab mengusulkan agar membunuh mereka semua. Rasul pun ternyata lebih setuju untuk menerima tebusan dari mereka. Kemudian turun firman Allah Ta'ala, "Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun adzim." Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Quran Surat Al-Anfal ayat 67-68. Barakallahu fiik. Nah, jadi ternyata ada orang-orang musyrikin yang tertawan. Jadi mereka yang menyerah, jemaah, ini kode etik perang ya. Mereka yang menyerah, angkat tangan umpamanya, enggak dibunuh. Tapi ditangkap sebagai tawanan. Jumlah mereka kurang lebih sama dengan jumlah yang terbunuh. Yaitu 70 orang. Mereka dibawa ke kota Madinah. Kemudian mereka dibagikan kepada para sahabat. Dibagikan untuk dirawat. Untuk dijaga. Untuk dikasih makan. Jadi bukan untuk disiksa. Udah dibagiin. Sambil berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan mereka. Karena kita tahu Rasulullah SAW, beliau menanti wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Beliau kadangkala bermusyawarah. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, apakah ini ketentuan dari Allah? Atau ini ada babnya bab ijtihad yang orang bisa berpikir. Dan subhanallah, Nabi berwasiat kepada sahabat-sahabat yang dititipin tawanan untuk berbuat baik dengan mereka. Sampai apa yang terjadi nih? Dengan Abu Aziz ibn Umair. Akhu Mus'ab bin Umair. Saudaranya Mus'ab bin Umair. Kita tahu bagaimana keluarga Mus'ab bin Umair benci kepada Mus'ab bin Umair. Sehingga yang awalnya Mus'ab ini anak orang kaya. Dia hidup dengan segala keterbatasan. Bajunya pun penuh dengan tambalan. Radiyallahu ta'ala anhu. Kulitnya pun seperti kulit ular mengelupas. Radiyallahu ta'ala anhu. Ini saudara Mus'ab bin Umair yang tentunya dia benci sama saudaranya. Dia datang untuk memerangi Nabi SAW. Tapi pada akhirnya dia masuk Islam. Bagaimana dia bercerita, aku ini dititipin ke orang-orang Ansor. Mereka kalau lagi makan siang atau makan malam, selalu menghususkan buat aku roti. Roti itu makanan spesial buat mereka. Makanan biasa mereka itu kurma. Kalau ada roti, rotinya itu dikasihkan kepada Abu Aziz bin Umar. Diberikan kepada dia. Mereka enggak makan. Kadangkala sampai malu Abu Aziz. Kalau ada salah satu di antara mereka yang masih pegang roti, itu langsung diberikan kepada Abu Aziz. Kata Abu Aziz, enggak. Sampai malu, kata dia. Dan itu mendorong dia untuk masuk Islam. Ahibati fillah. Engkau yang tidak bisa berdakwah dengan lisanmu. Tidak bisa berdakwah dengan hartamu. Tidak bisa berdakwah dengan jabatanmu. Tolong berdakwah dengan akhlak dan etikamu. Bikin orang-orang ngerti Islam itu indah. Karena ada orang-orang yang akhlaknya buruk, ngomong tentang Islam juga tidak benar, tidak dia mengajak orang lain untuk masuk Islam, bahkan dia mungkin membuat orang lain tidak ingin masuk Islam dengan ucapan-ucapan, oh kamu gak masuk Islam gak apa-apa, katanya. Bukan diajak untuk masuk Islam. Maka tolong akhlakmu dijaga, perilakumu itu menjadi tolok ukur buat orang-orang. Muslim tuh kayak gini nih. Tapi kalau ternyata akhlakmu buruk, engkau bisa membuat orang jadi nolak masuk Islam. Kemudian para sahabat Nabi SAW bermusyawarah tentang bagaimana tawanan ini. Abu Bakar berpikir, udahlah mereka tetap hidup dan suruh bayar tebusan. Umar bin Khattab mengatakan bunuh nih. Mereka seharusnya dibunuh. Supaya ketakutan orang-orang musyrikin. Enggak main-main lagi menghadapi umat Islam. Tapi karena ketika itu belum turun wahyu, akhirnya Rasul SAW lebih memilih untuk dibebaskan dengan tebusan. Kemudian turunlah firman Allah yang menegur Nabi SAW. Seharusnya enggak boleh. Tapi Allah sudah tetapkan kemudian itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan sehingga jadi halal tebusan yang diambil. Kalau tidak, akan ada azab buat mereka atas tebusan yang mereka ambil. Karena mereka menginginkan dunia. Para sahabat hidup susah. Ketika mereka, bahkan Nabi SAW melihat siapa-siapa seperti Abbas bin Abi Thalib itu termasuk yang ditawan. Pamannya Nabi termasuk yang ditawan ketika itu. Dan Nabi SAW mengatakan itu banyak duitnya, suruh bayar tebusannya, banyak. Dan nanti kita tahu bagaimana putrinya Nabi SAW, Zainab. Suaminya ikut tertawan. Abul As ikut tertawan. Maka Zainab itu mengirimkan tebusan. Apa tebusannya? Kalungnya Khadijah. Jadi dibungkus itu kalung, dikirimkan sama Zainab ke Madinah sebagai tebusan untuk suaminya. Ketika Nabi melihat itu kalung yang diberikan oleh Khadijah, Nabi sedih. Nabi mengatakan, kalian mau enggak? Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya, kalian mau enggak? Kalungnya ini dibalikin dan tawanannya dibebaskan. Nabi bermusyawarah karena ini haknya para sahabat, ada harta di sana. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita kembalikan itu kalung dan kita bebaskan tawanannya. Ketika Abul As mau pulang ke Mekah, Nabi berpesan, tolong putriku kau antarkan ke sini. Karena sudah enggak halal lagi buat engkau. Maka akhirnya Abul As pulang ke kota Mekah dan dia bawa Zainab diantarkan ke kota Madinah. An-Nabawi sallallahu ala nabiyyina wasallam. Baik, barakallahu fiik. Saya akan lanjutkan. Kemudian para tawanan pun mulai mengumpulkan tebusan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk membebaskan sebagian tawanan tanpa tebusan, karena mereka orang-orang fakir yang tidak mempunyai harta seperti Abu Izzah si penyair. Di antara mereka ada yang tebusannya berupa mengajarkan 10 pemuda Muslim Madinah untuk membaca dan menulis. Sementara yang syahid di kalangan Muslim pada Perang Badar berjumlah 14 orang, 6 dari kaum Muhajirin dan 8 orang dari Ansor. Yang 6 orang di antara mereka berasal dari Khazraj dan 2 lainnya dari Aus. Demikianlah akhir Perang Badar dengan pertolongan yang besar bagi orang-orang mukmin serta kehinaan bagi orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, tadi Anda sempat sebutkan yang meninggal dari umat Islam 20-an. Enggak, salah. Yang benar 14 orang yang meninggal dari umat Islam. Radiyallahu ta'ala anhum. Mereka yang meninggal tentunya akan lebih berbahagia daripada mereka yang masih hidup. Adapun berkaitan dengan tebusan tadi, tebusan itu macam-macam kadarnya, tergantung ekonomi orang tersebut. Ketika dia kaya, maka tebusannya banyak. Ketika nggak mampu atau ya mereka orang-orang ekonominya pertengahan, maka disesuaikan. Ada yang nggak mampu, dipaksa nebus, nggak bisa. Maka dibebaskan sama Nabi SAW tanpa tebusan. Dan ada yang memiliki keahlian. Keahliannya itu dihargain uang. Dengan cara mereka mengajarin 10 anak. Jadi bukan pemuda jamaah. 10 bocah ya. 10 bocah membaca dan menulis. Setelah 10 anak ini bisa baca, bisa nulis, maka mereka dibebaskan. Maka itulah beberapa, ini hanya beberapa ya, beberapa kisah tentang Perang Badar. Kalau kita membaca detailnya seperti di Sirah Ibnu Hisham, tentang satu persatu kejadian Perang Badar itu panjang sekali. Dan di sana ada banyak pelajaran, dan insya Allah kita akan masuk kepada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Tapi mungkin kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan di halaman 373 ada disebutkan sedikitnya 70 orang pembesar Quraisy yang dibunuhkan Ustaz, ada Utbah bin Rabi'ah, Saibah, Al-Wahid dan Abu Jahal. Apakah ini yang disebutkan pada pekan lalu Ustaz, di halaman 367 Rasulullah ada menyebutkan meninjau medan perang seraya menunjuk tempat-tempat tertentu, ini tempat matinya si fulan, di sini tewasnya si fulan. Apakah yang pembesar tadi itu Ustaz? Iya, betul. Itu sebagian. Atau kita masih ingat ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth meletakkan ari-ari onta itu di pundak Nabi alaihi salatu wassalam. Atau isi perutnya onta di pundak Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian datang Fatimah. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang 7 orang itu. Alaika bi fulan wa fulan, disebutkan satu persatu itu. Dan semuanya mati ketika Perang Badar. Dan yang disebutkan Nabi SAW ketika sebelum peperangan mengatakan di sini akan terbunuh Abu Jahal, di sini akan terbunuh Umayyah, di sini akan terbunuh Walid. Dan semuanya benar. Mereka terbunuh di tempat-tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi masih banyak yang lainnya. Jadi itu yang disebutkan hanya beberapa pemuka Quraisy yang terbunuh di medan perang. Uqbah bin Abi Mu'ayth itu tidak terbunuh di medan perang. Dia dibunuh dalam perjalanan dari Badar ke Madinah. Dia masuk tawanan dan dibunuh dia ketika itu. Karena dia termasuk yang paling jahat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Satu lagi Ustaz, mengenai pembagian ghanimah Ustaz, untuk yang mati syahid apakah tetap mendapatkan Ustaz mengingat dia meninggalkan anak dan istri Ustaz? Kalau mereka mendapatkan ghanimah, wallahu a'lam, mungkin mereka juga dapat anak kok. Nah, artinya dengan sejumlah pasukan tersebut Nabi alaihi salatu wasalam tentunya memperhatikan para sahabatnya. Jadi semua yang ikut itu terhitung, mereka akan mendapatkan bagian ghanimah. Maka keluarganya akan mendapatkan bagian tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Titipan pertanyaan Ustaz. Siap. Bagaimana bentuk jihadnya seorang wanita agar bisa masuk surga, sementara ia dalam mengurus rumah tangga, anak dan suami begitu banyak ujiannya, yang terkadang ngedumel saking lelahnya. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Ketika seorang wanita melakukan tugasnya dengan benar, melakukan tugasnya sesuai dengan yang Allah perintahkan, mengurusin anak, mengurusin suaminya, mengurusin kerjaan rumahnya, yang suami mungkin berangkat jihad, kalau dulu ya kadangkala berbulan-bulan nih istri ngurusin anaknya suami, apakah dia akan mendapatkan pahala tersebut? Subhanallah. Orang itu yang niat berbuat kebaikan dan belum melakukannya, dia telah mendapatkan kebaikan itu dan dicatat kebaikan buat dia. Yang diperlukan seorang hamba adalah menerima takdir itu. Wanita tidak diwajibkan jihad. Wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Coba kita lihat, kalau ada perempuan yang sholat berjamaah di masjid dan perempuan yang sholat berjamaah di rumahnya, lebih besar mana pahalanya? Jamaah. Di rumah. Yang di rumah. Kalau itu perempuan berangkat ke masjid, dia akan dapat seperti yang didapat oleh laki-laki, 27. Tapi yang sholat di rumah, kata Nabi alaihissalam, sholatul mar'ati fi baitiha khairun, lebih baik. Jadi kondisi dia, dengan kewajiban dia, dengan kesibukan dia, itu lebih baik buat dia, karena dia perempuan. Tapi laki-laki enggak. Ketika laki-laki sholat di rumahnya, dapat satu pahala dia. Berkaitan dengan jihad ini pun, ketika seorang wanita mendidik anaknya suami dengan benar, ketika suami berangkat berjihad, insya Allah dia akan mendapatkan bagian pahala tersebut. Dan pernah ada wanita yang datang kepada Nabi AS menanyakan tentang hal itu. Dan mereka akan mendapatkan pahala ketika mereka mendidik atau menjaga titipan suami dengan benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Titipan pertanyaan lagi Ustaz. Siap. Di luar tema Ustaz. Bagaimana jika ada ibu mertua yang mengambil harta yang dia kira adalah harta anak laki-lakinya, padahal atas harta itu tercampur juga harta menantunya yang bekerja. Bolehkah si mertua memaksa untuk meminta uang kepada menantu sedangkan dia sudah menjual harta tersebut, minta uangnya sedikit dengan tujuan mempermalukan menantu, karena yang dijual itu jauh nilainya dari yang diminta. Gimana, gimana? Mempermalukan ya. Ana ulang lagi ya Ustaz. Siap. Bagaimana jika ada ibu mertua yang mengambil harta yang dia kira adalah harta anak laki-lakinya, padahal atas harta itu bercampur juga harta menantunya yang bekerja. Bolehkah si mertua memaksa untuk meminta uang kepada menantu sedangkan dia sudah menjual harta tersebut, minta uangnya sedikit dengan tujuan mempermalukan menantu, karena yang dijual itu jauh nilainya dari yang diminta? Jadi, apa tujuannya mempermalukan menantu? Iya, itu dia Ustaz. Ya. Yang pertama berkaitan dengan harta yang bercampur. Kalau harta itu bercampur, seorang mertua atau seorang ibu punya anak laki-laki, yang laki-laki ini telah menikah dan istrinya bekerja, sehingga hartanya itu hartanya suami dan hartanya istri. Bolehkah orang tua minta? Boleh. Tapi dia diberikan dari harta milik suami, bukan hartanya istri. Ketika ada sebuah usaha, kan mereka punya penghasilan yang, mamanya kita tahu penghasilan mereka tiap bulan 10 juta. punya istri 5 juta, punya suami 5 juta. Kalau pembagiannya seperti itu. Atau tergantung persentase yang disetujui. Atau memang, enggak Ustaz, ini bukan usaha bersama, tapi sama-sama bekerja. Istri punya penghasilan, suami punya penghasilan. Maka ketika mertua ngambil uang atau minta uang, maka dia dari anaknya, bukan dari menantunya. Tapi kalau tadi dikatakan dia ingin meminta harta menantunya, kita tahu bahwasanya meminta-minta itu terlarang. Jangan meminta-minta. Apalagi kalau tadi tujuannya mempermalukan menantunya. Menantunya mungkin punya warisan, dia punya mobil, dia punya tanah, dia jual, kemudian mertuanya minta. Maka kalau dia meminta, pertama kita tahu meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Apalagi kalau tadi memintanya itu karena ingin mempermalukan. Maka ana rasa itu lebih tidak boleh lagi jamaah. Karena tujuannya sudah tidak baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Nah, suaranya kecil. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 374 yang meninggal dari kaum kafir Quraisy itu ada Naufal bin Khuwailid. Itu ada hubungan saudara dengan Khadijah. Khadijah wallahu a'lam ya. Apakah dia itu Khuwailid itu Khuwailidnya Khadijah radhiyallahu taala anha, karena ada kebanyakan nama yang sama. Tapi coba nanti ana lihatkan kembali siapa Naufal bin Khuwailid. Sebagaimana nanti di situ ada Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Itu memang keponakannya Khadijah. Yang dia berangkat menjumpain Abu Jahal, menjumpain Abu Bakhtari, bagaimana mereka atau bagaimana Hakim bin Hizam membuat pasukan ini pulang, tidak berperang. Itu keponakannya Khadijah. Tapi kalau Naufal bin Khuwailid, wallahu a'lam bissawab, apakah saudaranya Khadijah atau orang lain? Coba nanti anak akan lihat ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Titipan pertanyaan lagi Ustaz. Siap. Di luar Ustaz. Mau bertanya masalah hak itu Ustaz. Jika sudah mendapat sedikit bercak berwarna coklat muda, namun kemudian tidak keluar darah haid maupun bercak lagi selama 2-3 hari, yang selama itu ana tidak sholat, apakah sholat yang ana tinggalkan tersebut harus ana qada karena hari-hari selanjutnya tidak keluar darah haid sama sekali? Tidak biasanya seperti ini. Pada saat keluar bercak tersebut memang sudah pada tanggal masa haid rutin. Nah, barakallahu fiik. Kita tahu perempuan meninggalkan sholat ketika ada darah. Ketika tidak ada darah, maka dia dianggap bersih. Dan kalau ada sholat yang dia tinggalkan, maka dia wajib mengqadanya. Karena ternyata memang gak ada haid buat dia. Artinya itu bisa jadi permulaan, bisa jadi itu memang permulaan dan akhiran. Artinya ketika itu dia langsung bersih. Ada perempuan yang datang memakai bercak tadi, setelah itu gak keluar lagi. Namun karena dia mengira akan keluar lagi, tapi ternyata tidak, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Maka hendak dia mengqadhanya, kapan dia punya waktu, kapan dia ingat, segera dia mengqadha sholat tersebut. Karena dia telah meninggalkannya tanpa uzur. Walaupun tadi kalau dibicara uzur, uzur karena takut sedang haid, mudah-mudahan itu tidak membuat dia berdosa, tapi tidak juga membuat dia enggak mengqadha salatnya. Dia tetap wajib mengqadha salatnya. Hadza wallahu alam bissawab. Nah, cara mengqadhanya di waktu-waktu salatnya apa gimana? Kalau dia bisa mengqadha di satu waktu dia qadha. Tapi kalau dia mengqadha nanti ketika waktu zuhur dia salat lagi salat zuhur yang dia tinggalkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man nama an salatin au nasiyaha, barang siapa yang ketiduran atau lupa dengan sholatnya, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya. Jadi kalau ingatnya waktu duha, jangan dia nunggu nanti waktu zuhur. Ketika waktu duha itu, dia ganti sholat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah. Cukup. Udah habis? Iya, Ustaz. Baik, jemaah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin ada beberapa permasalahan nanti yang mungkin belum dapat jawaban yang memuaskan. Insyaallah ana akan cari jawabannya berkaitan dengan orang yang mati syahid. Apakah dia dapat bagian dari harta rampasan perang tersebut diberikan kepada keluarganya? Kemudian tentang Nawfal bin Khuwailid, apakah dia termasuk saudaranya Khadijah atau orang lain? Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.